تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعده. قال المصنف وحفظه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون. ثالثا، قبيلة كندة. روى أبو نعيم في دلائله عن أم رومان وعبد الله بن أبي بكر وغيرهما قالوا: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كندة في منازلهم بأكاذ، فلم يأتي حيا من العرب كان ألين منهم، فلما رأى لينهم وقوة جبههم له جعل يكلمهم ويقول: أدعوكم إلى الله وحده لا شريك له، وأن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم، فإن أظهر فأنتم بالخيار. فقال عمتهم: ما أحسن هذا القول، ولكننا نعبد ما كان يعبد آباؤنا. فقال أصغر القوم: يا قوم اسبقوا إلى هذا الرجل قبل أن تسبقوا إليه، فوالله إن أهل الكتاب ليحدثون أن نبيا يخرج من الحرم قد أظل زمانه. وكان في القوم إنسان أعور، فقال: أمسكوا علي، أخرجته عشيرته وتؤونه أنتم تحملون حرب العرب قاتبة، لا ثم لا. فانصرف عنهم حزينا. فانصرف القوم إلى قومهم فخيروهم، فقال رجل من اليهود: والله إنكم مخطئون بخطائكم، لو سبقتم إلى هذا الرجل لسدتم العرب، ونحن نجد صفته في كتابنا، توصفه لقوم الذين رأوه، كل ذلك يصدقونه بما يصف من صفاته. ثم قال: نجد مخرجه بمكة ودار هجرته يثرب. فأجمع القوم ليوافوه في الموسم القادم فحسبهم سيد لهم فحبسهم سيد لهم أن تلك السنة فلم يوافي أحد منهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، kita lanjutkan pembahasan kitab kita sirah, dan topik kita masih dalam dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan upaya beliau untuk menawarkan diri beliau kepada kabilah-kabilah Arab agar sudi menerima beliau, membela beliau. Pada kesempatan lalu kita telah menjelaskan Nabi SAW menawarkan dirinya kepada kabilah Hamadan, kemudian kepada kabilah Amir bin Sa'sa'ah. Maka berikutnya Rasulullah juga pernah tawarkan dirinya kepada kabilah atau suku Kindah. Abu Nu'aim dalam kitabnya Dalail Nubuwah menceritakan dari Ummu Ruman, istri Abu Bakar Siddiq, dan dari putranya Abdullah bin Abu Bakar dan lain-lainnya, mereka berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi suku Kindah di tempat mereka dekat pasar Ukaz. Ya, maka Rasulullah tidak pernah mendatangi ada satu kabilah Arab yang lebih lembut dari mereka. Tatkala melihat kelembutan mereka terhadap beliau, ya, tatkala melihat ada harapan mereka menerima dakwah beliau, maka Nabi SAW mendatangi mereka sambil berkata: Ad'ukum ilallah, aku menyeru kalian, mengajak kalian agar menyembah Allah semata, tak ada sekutu baginya. Aku mengajak kalian agar kalian membela ku, mempertahankan ku, sebagaimana kalian membela diri kalian. Jika Allah menangkan aku, maka kalian ya memiliki pilihan. Maka berkata kebanyakan mereka: alangkah baiknya apa yang kau ungkapkan ini, tapi kami menyembah berhala-berhala yang disembah oleh nenek moyang kami. Ya, ini menunjukkan bahwasanya di antara penghalang hidayah adalah berpegang teguh dengan warisan leluhur. Ya, mengikuti agama nenek moyang itu penghalang berat bagi orang untuk menerima kebenaran, karena bertentangan dengan apa yang dapatinya dari nenek moyang mereka. Itu yang dikatakan oleh kebanyakan suku Kindah ini. Ya. Maka berkatalah yang paling junior di antara mereka: wahai kaumku, segeralah kalian terima laki-laki ini. Ya, jawab permintaannya. Demi Allah, sesungguhnya orang-orang ahlu kitab benar-benar menceritakan bahwasanya akan kelak keluar Nabi dari tanah haram yang zamannya telah datang. Ya, jadi ada yang paling junior mengatakan, wallahi segera kita sambut seruan laki-laki ini. Karena orang-orang ahlu kitab, maksudnya Yahudi dan Nasara, menceritakan bahwasanya akan keluar dari haram tersebut, maksudnya Makkah, seorang Nabi. Dan zamannya telah datang. Namun seseorang di antara mereka yang matanya juling berkata, amsiku alayya, ya tahanlah dahulu, dengarkan saya. Perhatikan bagaimana dia, yaitu Muhammad, diusir oleh kaumnya, sementara kalian yang mau untuk melindunginya, ya. Dan kalian harus paham bahwasanya kita benar-benar memiliki konsekuensi pahit dengan menerima dia. Kita harus bersiap-siap memerangi seluruh bangsa Arab. Tidak, sekali-kali tidak. Ya, maka akhirnya Rasulullah pun meninggalkan mereka dalam keadaan sedih. Kemudian suku Kindah ini pun satu sama lain berbincang. Ya, mendengar dari Nabi pulang kepada kaumnya. Ya, tatkala mereka ya tiba di kaumnya, berkata salah seorang laki-laki Yahudi, demi Allah kalian telah keliru besar. Sekiranya kalian menyambut seruannya, pasti kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin menguasai bangsa Arab. Kami benar-benar mendapati sifat laki-laki tersebut, yaitu Muhammad, ada dalam kitab kami. Kemudian dia menyifati Nabi SAW, padahal dia tidak berjumpa dan tak melihat Nabi. Dia menyifati bagaimana sifat Nabi SAW persis sebagaimana dilihat oleh suku Kindah. Ya. Tiap kali dia berkata, orang tersebut begini sifatnya. Mereka, orang-orang yang melihat Nabi dari suku Kindah, mengatakan, ya, persis sebagaimana apa engkau katakan. Ya. Sampai laki-laki Yahudi itu mengatakan, kami mendapati dia itu keluar dari Mekah dan tempat hijrahnya adalah kota Yathrib di Madinah. Maka sepakatlah mereka untuk menyambut Nabi tahun akan datang di musim haji. Ingin menyambut seruan Nabi SAW. Namun ketika datang tahun berikutnya, pemimpin mereka menahan mereka untuk pergi di musim haji, melaksanakan ibadah haji untuk menemui Muhammad SAW. Maka tak ada dari mereka yang berjumpa dengan Nabi SAW. Ya, inilah kisah Rasulullah menaruhkan dirinya kepada Kindah. Ya. Ya, jadi ditawarkan Nabi kepada mereka, manakala mereka datang di musim haji, mereka tinggal dekat pasar Ukaz. Ya, manakala mereka pulang kepada kaum mereka, Yahudi menceritakan apa yang mereka lihat tentang Nabi SAW. Akhirnya mereka menyesal, mereka ingin menjumpai Nabi tahun akan datang, namun pemimpin mereka menahan mereka. Naam. Rabi'an قبيلة بني حنيفة قال ابن إسحاق وحدثني بعض أصحابنا عن عبد الله بن كعب ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حنيفة في منازلهم فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه فلم يكن أحد من العرب أكبه عليه ردا منهم. نعم. Kemudian Rasulullah juga mencoba menawarkan dirinya kepada Bani Hanifah. Ya. Bagaimana Ibnu Ishaq meriwayatkan, dia mengatakan sebagian daripada sahabat kami menceritakan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, Rasulullah datang kepada suku Bani Hanifah di tempat-tempat mereka ketika datang musim haji di Mekah. Maka Nabi menyeru mereka kepada Allah, menawarkan dirinya kepada mereka, namun tidak ada yang lebih dahsyat pengingkarannya, lebih buruk sikapnya, ya, daripada mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. خامسا قبيلة عبس روى ابو النعيم في الدلائل عن عبد الله بن وابصة العصي عن أبيه عن جده قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منازلنا بمنا ونحن نازلون بالحمزة بالجمرة حسن الله إليكم بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخوف وهو الخيفي مسجد الخيف أحسن الله إليكم التي تلي مسجد الخوف خيف wa huwa ala rahilatihi murdifan khalfahu Zaid bin Haritha fada'ana fa wallahi mastajabna lahu wala khaira lana qala wa qad kunna sami'na bihi wa bi du'aihi fil mausimi fa waqafa alaina yad'una falam nastajib lahu wa kana ma'ana Maisarah ibn Masruqin al-Abasiy fa qala ahlifu billah law sadaqna hadha ar-rajula law saddaqna hadha ar-rajula wa hamalnahu hatta nahulla bihi wasat rihalina lakana ra'yu fa ahlifu billahi la yadhharanna amruhu hatta yablugha kulla mablagh fa qala lahu al-qaum da'na anka la tu'arridna lima la kibala lana bih fatami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Maisarah fakallamahu faqala Maisarah ma ahsana kalamaka wa anwarah walakinna qaumi yukhalifunani wa innama ar-rajulu biqaumihi fa illam ya'duduhu fal'ida ab'ad fansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kharaja al-qaumu sadirina ila ahlihim faqala lahu Maisarah milu bina ila fadaka fa inna biha yahuda nas'aluhum an hadha ar-rajul famalu ila yahud fa akhraju sifran lahum fa wada'uhu thumma darasu dhikra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyil ummiy al-arabiyyi yarkabul jamala wa yajtazi'u bil kisrati wa laysa bit tawili wala bil qasiri wala bil ja'di wala bis sabiti fi aynihi humrah mushrabul launi fa in kana huwa alladhi da'akum fajibuhu wa dkhulu fi dinihi fa inna nahsuduhu fala nattabi'u walana minhu fi mawatini bala'un adhim ولا يبقى احد من العرب الا اتبعه او قاتله فكونوا ممن يتبعه فقال ميسره يا قوم ان هذا الامر بين فقال القوم نرجع الى الموسم فنلقاه فرجعوا الى بلادهم وابى ذلك عليهم رجالهم فلم يتبعه احد منهم فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وحج حجة الوداع لقيه ميسرة فعرفه فقال يا رسول الله ما زلت حريصا على اتباعك من يوم أنخت بنا حتى كان ما كان وأبى الله إلا ما ترى من تأخير إسلامي فأسلم وحسن إسلامه وقال الحمد لله الذي استنقذني بك من النار. نعم. Kemudian berikutnya Nabi tawarkan dirinya kepada kabilah Abs. Abu Nu'aym menerangkan dalam kitab Dalailun Nubuwah dari Abdullah bin Wabisah Al-Absi dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, datang menemui kami Rasulullah SAW di tempat pemukiman kami di musim haji, yaitu tepatnya di Mina. Dan ketika itu kami sedang turun ya dari tempat yang bernama Jumratul Ula. Ya, jadi di Mina ada tiga tempat melontar, namanya Jumrah. Ada Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Posisi mereka dekat dengan Jumratul Ula, tempat melontar pertama. Ya, yang dia mendekat setelah itu ke arah Masjid Al-Khaif. Jadi di sana ada masjid di Mina namanya Masjid Al-Khaif, sampai sekarang masih ada. Dan ketika itu Nabi di atas tunggangannya. Dia membonceng Zaid bin Harithah, budaknya yang dia merdekakan. Maka Rasulullah memanggil kami, menyeru kami, tapi demi Allah kami tidak memenuhi seruannya. Ya. Dan tidak ada kebaikan bagi kami kala itu. Ya, dan kami telah mendengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia ketika musim haji tersebut berusaha menawarkan dirinya kepada orang-orang. Maka Nabi SAW di tengah-tengah kami berdiri mendakwahi kami. Tapi tak seorang pun ada di antara kami yang memenuhi seruan beliau. ada seorang laki-laki yang bernama Maisarah bin Masruq al-Absi. Maka dia berkata terhadap kaumnya, aku bersumpah demi Allah, sekiranya kita menerima laki-laki ini, kita benarkan dia, kita bawa dia ke tempat kita, pasti inilah sebenarnya pendapat yang paling baik. Aku bersumpah demi Allah, niscaya Nabi ini atau laki-laki ini akan menjadi populer, ya, akan tersebar berita tentangnya dan akan sampai dakwanya ke seluruh penjuru. Maka berkatalah kaumnya kepada ya laki-laki ini, Maisarah bin Masruq, apa kata kaumnya, da'na anka la tu'ridna lima la qibal la nabi. Kata mereka, diamlah engkau, jangan kau bawa kami kepada perkara yang kami tak sanggup untuk memikulnya. Maksudnya apa? Risikonya berat menerima laki-laki ini. Kita akan memerangi bangsa Arab, memerangi pemimpin bangsa Arab Quraisy. Ya. Maka Rasulullah SAW berharap banyak kepada Maisarah, ya, kepada laki-laki tadi Maisarah bin Masruq. Maka Rasulullah pun berbicara kepadanya, ya, mendakwainya. Maka berkatalah Maisarah, alangkah indahnya apa yang kau ucapkan, alangkah terang benderang dia, tapi masalahnya kaumku tak ada yang sepakat denganku. Ini lagi penghalang menerima kebenaran apa? Karena menyelisihi orang banyak, menyelisihi kaum. Kata dia, alangkah indah apa yang kau katakan, namun kaumku semuanya menyelisihiku. Dan tentunya engkau tahu seorang itu akan ikut dengan kaumnya. Andai kata mereka tak mendukungku, bagaimana akan dapat terjadi apa yang kau harapkan? Maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam keluar meninggalkan mereka. Kemudian datanglah masanya suku dari Abs ini pulang, ya, setelah musim haji usai pulang ke negeri mereka. Berkata Maisarah bin Masruq kepada kaumnya, marilah kita sedikit membelok, kita menuju ke tempat yang bernama Fadak di Khaybar. Ya, di Fadak itu banyak orang Yahudi dan mereka punya kitab. Ya. Kita tanya tentang laki-laki ini. Mungkin saja mereka punya informasi. Maka mereka pun condong mendatangi terlebih dahulu sebelum sampai ke negeri mereka, ya, tempat yang bernama Fadak di daerah Khaybar. Ya, mereka pun bertanya kepada Yahudi tentang Nabi tersebut. Maka Yahudi mengeluarkan buku mereka, kemudian meletakkan buku tersebut, kemudian membaca tentang Rasulullah SAW. Akan muncul seorang Nabi Al-Ummi yang buta huruf, ya, Al-Arabi, dari bangsa Arab. Dia mengendarai unta dan dia memakan apa yang dapat dimakan, ya, dari roti-roti kering. Dan dia bukanlah orangnya tinggi berlebih-lebihan ataupun pendek berlebih-lebihan, tapi pertengahan. Bukan pula rambutnya terlampau keriting dan tidak pula terlampau lurus, tapi pertengahan, ya, ikal berombak. Dan matanya begitu indah, ya, warna kedua matanya begitu indah. Maka berkatalah laki-laki Yahudi tersebut, fa in kana huwa alladhi da'akum fajibu, apakah seperti ini laki-laki yang mendatangi kalian? Kata mereka, ya. Kata laki-laki Yahudi ini, kalau itu orangnya, iya, itulah Nabi tersebut. Tidaklah kalian memenuhi seruannya, tidaklah kalian masuk ke dalam agamanya. Sesungguhnya kami begitu iri kepadanya, karena itulah kami tak mau mengikutinya. Ya, kenapa Yahudi tak mengikutinya? Karena Muhammad bukan dari anak keturunan Ishak, tapi dari keturunan, ya, Ismail. Ini pun penghalang hidayah. Apa? Fanatik. Fanatik kepada, ya, kepada etnis, sehingga menjadi penghalang bagi mereka. Kata mereka, kami tak mengikuti Muhammad karena etnisnya bukan dari kami, bukan dari Bani Ishak, ya, tapi dari Ismail. Dan nanti kami akan menjumpai dia dalam berbagai macam bentuk keadaan ke depan. Darinya kami akan mendapatkan berbagai macam, ya, ini kehinaan. Ya, dia tahu, ya, apa yang akan mereka alami. Mereka nanti akan dihinakan Nabi karena mereka berkhianat, mereka diperangi, mereka terusir dari kota Madinah. Ya, nanti tidak akan ada seorang pun dari bangsa Arab kecuali mengikutinya atau memeranginya. Tak ada pilihan. Kalau tidak mengikutinya, maka memeranginya. Jadilah kalian termasuk golongan orang-orang yang mengikutinya. Berkata Maisarah, wahai kaum, ya, jelaslah perkara ini. Mengapa kita abaikan dia? Maka berkatalah ketika itu kawan-kawan Maisarah, mari kita kembali tahun depan ke musim haji, kita temui dia, kita sambut dakwahnya. Ya. Kemudian mereka pun kembali ke negeri mereka. Sampai di negeri mereka, semua senior-senior mereka menghalangi keinginan mereka untuk menyambut Nabi SAW tahun yang akan datang. Ketika datang musim haji, tidak ada seorang pun dari senior tersebut ada yang mendukung. Ya, akhirnya Rasulullah pun disambut oleh kaum Ansar. Kemudian Rasulullah pun hijrah kota Madinah. Kemudian Rasulullah pun akhirnya berhasil menaklukkan bangsa Arab. Tepat pada tahun ke-8 Hijriah ketika Nabi berangkat pergi haji, maka Maisarah laki-laki tadi berjumpa dengan Nabi SAW dan Islam telah kuat. Ya, pada haji wada. Bukan tahun ke-8 haji wada. Iya, itu penaklukan kota Mekah haji wada. Penaklukan kota Mekah tahun ke-8 haji wada tahun ke-10 Hijriah. 10 tahun berselang berjumpa Maisarah ketika Nabi sedang haji wada. Ya, dan dia ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah pun ingat dengannya. Maka berkata, ya, Masruq, Maisarah bin Masruq, ya Rasulullah, ya engkau masih terus, aku masih terus menerus berupaya untuk mengikutimu sejak hari engkau ya datang dengan kendaraanmu. Ya, sehingga akhirnya terjadilah segala sesuatu yang terjadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala enggan kecuali menjadikanku dari orang-orang yang terakhir mengikutimu. Ya, kemudian dia masuk Islam dan Islamnya bagus. Berkata Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan engkau denganku daripada api neraka. Ya, jadi dalam setiap bentuk keburukan manusia ada saja orang-orang yang baik. Ada orang-orang yang fitrahnya lurus, yang siap menerima dakwah walaupun dia minoritas, walaupun 1-2, tapi ada saja. Ya, kita lihat sudah berapa kasus di sini, ada saja yang fitrahnya lurus. Ya, begitulah manusia ini. Ya, tak semua orang-orang yang bengkok fitrahnya, kecuali pasti ada 1-2 yang lurus menerima dakwah ini. Naam. Sadisan qabilatul kalb. قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كلبا في منازلهم إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه حتى إنه لا يقول لهم يا بني عبد الله إن الله عز وجل قد أحسن اسم أبيكم فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم. Nabi juga pernah menawarkan dirinya kepada kabilah atau suku kalb. Kalbun itu dalam bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia anjing. Ya, ada satu suku namanya kalb, tapi bukan bermakna anjing. Ya, kalau kita terjemahkan ke Google nanti berubah maknanya. Maka Rasulullah mendatangi anjing. Tapi tidak, ini suku kalb namanya. Disebut orangnya Al-Kalbi. Ya, biasa hal-hal semacam ini. Ya. Dalam suku-suku di negeri kita pun kadang-kadang ada yang aneh-aneh namanya. Ada sukunya Raja Gu. Ya, biasa hal demikian. Jadi, berkata Ibnu Ishaq, Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Husain menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah pernah mendatangi suku Kalb di tempat mereka ya berada, manakala mereka datang di musim haji. Ya, mereka mendatangi salah satu daripada suku di bawah Kalb ini bernama ya suku Banu Abdullah. Maka Rasulullah mendakwai mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menawarkan dirinya kepada mereka. Sampai-sampai Nabi berkata kepada mereka, "Wahai keturunan Abdullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah membaguskan nama nenek moyang kalian." Ya, tapi mereka ternyata tidak menerima tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tabi'an qabilatu Bani Syaiban. Mimman arada alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsahu jama'atan min bani Syaiban fihim Mafruq bin Amr wa Hani'u ibn Qabisa wal Musanna ibn Harisa wa Nu'man bin Syarik fada'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Islam wa tala alaihim al-Qur'an fastahsanu qawlahu wa ajabahum ma yad'u ilaihi walakinnahum i'tadaru an nusratihi likawni Kisra قد أخذ عليهم عهدا ألا يحدث حدثا ولا يؤو محدثا وكان أرضهم مما يلي بلاد فارس. Nabi juga pernah nawarkan dirinya kepada kabilah yang bernama Bani Syaiban. Di antara kabilah-kabilah yang Nabi pernah tawarkan diri mereka kepada mereka adalah sebagian orang dari Bani Syaiban. Di antara mereka ada yang bernama Mafruq bin Amr, Hani bin Qabisah, Musanna bin Harithah, Nu'man bin Syarik. Rasulullah menyuruh mereka kepada Islam, membacakan kepada mereka Quran. Mereka begitu takjub mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka begitu kagum dengan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka semuanya yakni meminta daripada Nabi uzur bahwasanya mereka tak sanggup, tak kuasa untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka bertetangga dengan negeri Persia yang dikuasai oleh Raja Besar Kisra. Dan Raja Kisra telah membuat perjanjian kepada mereka, jangan macam-macam, jangan membuat yang macam-macam. Ya, karena itulah mereka tak berani dengan risiko yang akan mereka hadapi. Ya, dan semuanya orang-orang yang bijak-bijak ini, mereka tahu kebenaran. Mengapa tak mengikut jawabannya? Risikonya besar. Maka hanya orang-orang yang Allah pilih sajalah yang siap menerima kebenaran dan siap menentang risiko besar. Demi Allah, banyak sekali orang-orang di luar Islam yang mereka tahu kebenaran Islam. Tahu sebenar-benarnya. Bila mereka sedikit saja membuka akal pikiran mereka, alam pikir mereka, mereka komparasikan antara Islam dan agama mereka, pasti mereka akan terbimbing kepada Islam. Tapi namun hidayah tak menyapa mereka. Kenapa? Karena risikonya besar. Risikonya akan berhadapan dengan kaumnya, sukunya, kabilahnya, bangsanya, keluarganya, macam-macam. Ya, belum lagi nanti dari sisi ekonomi mungkin mereka akan dibahayakan. Keselamatan diri pun demikian, maka besar. Padahal fitrah mereka telah mengetahui kebenaran. Karena itulah hidayah merupakan sesuatu yang sangat mahal. Hanya orang-orang yang terpilihlah yang Allah berikan kepada mereka hidayah, yang mereka tetap tahan banting untuk menghadapi segala macam cobaan dalam menerima hidayah tersebut. Naam. Saminan qabilatu bani Muharib. Rawa Abu Nu'aymin fi dalailin nubuwati an Abdullah bin Ka'ab bin Malikin qala intaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila bani Muharib ibn Khasfah fa wajada fihim syaikhan ibn ووجد فيهم شيخا ابن مائة سنة وعشرين سنة فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام وأن يمنعه حتى يبلغ رسالة ربه فقال الشيخ أيها الرجل قومك أعلم بنبائك والله لا يؤوب بك رجل إلى أهلي إلا أبا بالشر ما يؤوب به أهل الموسم فأغني عنا نفسك وإن أبا لهب لقائم يسمع كلام المحاربي ثم وقف أبو لهب على المحاربي فقال لو كان أهل الموسم كلهم مثلك لترك هذا الدين الذي هو عليه دين سن الله إليكم لترك هذا الدين الذي هو عليه إنه صابئ كذاب فقال المحاربي أنت والله أعرف به هو ابن أخيك لحمتك ثم قال المحاربي لعل به يا أبا عتبة لماما فإن معنا رجلا من الحي يهتدي لعلاجه فلم يرجع أبو لهب بالشيء غير أنه إذا رآه وقف على حي من أحياء العرب صاحبه أبو لهب إنه صابئ كذاب. Kemudian Nabi tawarkan dirinya kepada قبيلة بني محارب. Abu Nu'aym dalam kitab Dalailun Nubuwah menceritakan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dia berkata, akhirnya sampailah Rasulullah kepada Bani Muharib bin Khasfah. Dan Nabi mendapati di tengah-tengah mereka ada orang yang paling senior umurnya, berusia 120 tahun. Maka Rasulullah SAW mendakwinya, menyerunya kepada Islam agar yakni membela Nabi SAW dalam menyiarkan risalah Tuhannya. Maka berkatalah laki-laki ini, senior ini, yang usianya 120 tahun. Ya, dia berkata, wahai laki-laki, maksudnya Nabi SAW, tentu kaummu lebih tahu tentang dirimu. Demi Allah, tidaklah ada ya, orang-orang yang datang kemari untuk melaksanakan ibadah haji pulang membawa keburukan. Ya, bila mana mereka menerima apa yang kau bawa, maka hendaklah engkau tinggalkan kami. Ya, dan ketika itu ada Abu Lahab, paman Nabi SAW, yang mendengar perkataan laki-laki tua ini, Al-Muharibi, dari suku Bani Muharib. Kemudian datanglah Abu Lahab kepada orang tua Al-Muharibi ini dan berkata, sekiranya seluruh orang-orang yang datang haji sepertimu cara berpikirnya, pastilah semua mereka akan meninggalkan laki-laki ini. Sungguh dialah laki, maksudnya Nabi, sungguhlah dia laki-laki yang murtad daripada agamanya dan seorang pendusta. Inilah ucapan paman Nabi Abu Lahab. Ini adalah orang murtad dari agama kaumnya dan dia seorang pendusta besar. Maka berkata Al-Muharibi, engkau demi Allah lebih tahu dengan dia. Dia adalah keponakanmu sendiri, dialah darah dagingmu. Berkata Al-Muharibi, boleh saja dia ini kesurupan. Kalau dia ini kesurupan dengan apa yang dia dakwakan, dia itu dirasuki oleh syaitan, sesungguhnya kami ada seorang laki-laki yang dia bisa mengobati orang-orang kesurupan semacam ini. Namun Abu Lahab tidak menjawab sepatah pun, karena Abu Lahab tahu Nabi bukan kesurupan. Ya, yang jelas kemanapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, maka akan sentiasa diikuti oleh Abu Lahab. Abu Lahab akan berteriak kepada orang-orang, innahu sabi'un kadzdzab, ini orang murtad meninggalkan agamanya dan dia adalah seorang pendusta besar. Naam. الأفراد الذين عرض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام. قال ابن إسحاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له فدعاه إلى الإسلام وعرض عليه ما عنده. فمن هؤلاء الأفراد الذين عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام. Kemudian topik berikutnya, Nabi pun juga tidak meninggalkan dakwah individu, mendakwahi setiap tokoh. Jadi kita melihat bagaimana upaya Nabi dalam menyiarkan Islam, mendakwakan Islam, tak pernah putus asa, tak pernah patah aral sama sekali. Nabi selalu terus berusaha, tak pernah jenuh. Didustakan oleh yang ini, berangkat ke sana, didustakan di sana, berangkat ke tempat lain. Subhanallah, gigihnya beliau menyebarkan dakwah. Ya, betapa kuatnya mental Nabi. Setiap kali dia berdakwah ditolak, dihinakan, tetap berdakwah. Luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia tak punya tendensi apapun. Dengan dakwahnya dia tidak minta dunia, tidak minta jabatan, tidak minta kekuasaan, murni untuk kebaikan mereka semata. Namun ya, begitu dahsyat pengingkaran mereka. Maka Nabi juga berusaha mendatangi tokoh-tokoh yang dianggap punya pengaruh untuk mendakwahi mereka. Ibnu Ishaq berkata, maka Rasulullah tidak pernah mendengar ada yang masuk kota Mekah dari bangsa Arab memiliki nama, memiliki pengaruh, kedudukan, kecuali Nabi akan berupaya mendatanginya, menawarkan kepadanya Islam, menawarkan apa yang ada pada sisi Nabi SAW. Ya, di antara orang-orang yang Rasulullah SAW dakwakan, di antaranya adalah Suwaid ibn Samit. InsyaAllah kita lanjutkan esok. Kita padakan sampai di sini. Alangkah banyaknya pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan daripada sirah Nabi ini. Pelajaran dalam dakwah, kesabaran dalam dakwah. Ya, dan ini masih banyak, bukunya 4 jilid loh. Jilid satunya tinggal segini lagi. Tinggal segini lagi. Tapi dia ada berapa jilid? 4 jilid. Ya, tak apa. Kita yang penting terus belajar, ya. Berusaha untuk menyelesaikan. Di tengah jalan kita meninggal, tak ada masalah. Ya, tak selesai kita membahas buku ini, biarkan saja. Yang penting tak selesai bukan gara-gara kita meninggalkan buku ini. Kenapa tak selesai? Panjang kali tak tamat-tamat, aku tinggalkanlah, bukan itu. Tak selesai karena ajal yang menjemput kita. Ya. Sebagian ulama-ulama itu banyak buku-bukunya tak selesai. Kenapa? Karena ajal. Ya, tak mengapa kita terus berniat menimba ilmu ya, dimanapun kita berada. Ya, andai kata tak Allah sampaikan, menyelesaikan sebagian kitab, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting urusan kita istiqamah. Dan itu yang paling payah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.